simpan cinta dan ku pendam dalam diri. Memiliki selamanya nanti. Biar waktu yang menjadi saksinya. Perjalananku untuk dapatkanmu dan cintanya. Kepadamu doaku tertuju di setiap malam. Ku yakinkan diriku, yeah. Menjemputmu, halalkan dirimu dan mencintaimu hingga akhir waktu, yeah. Hingga akhir waktu, yeah. Bersama dirimu. Bila rasa yang ku punya utuh, takkan ku ungkapkan kepadamu itu. Hingga nanti semua akan terbalas. Perjalananku untuk dapatkanmu. Setiap malam ku yakinkan diriku, yeah. Menjemputmu, halalkan dirimu dan mencintaimu hingga akhir waktu, yeah. Hingga akhir waktu, yeah. Bersama dirimu, yeah. Bersama dirimu. Satu yang ku pahami, cintanya yang terpuji. Takkan ku cintai bila terlarang. Kesabaran menanti, itulah yang terindah. Seperti saat semua dihalalkan. Oh, kepadamu doaku tertuju. Di setiap malam ku yakinkan diriku, Kepadamu doa tertuju di setiap malam.